السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ممكن سؤال أبو؟ Yeah. Soalan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soalan, adakah saya dikira terkeluar Islam sekarang ya? Setiap kali sembahyang fardu saya sering diganggu oleh perasaan was-was dan bisikan yang boleh melemahkan keimanan saya. Umpamanya ketika baca tahiyat, bila sampai ada kalimah syahadat, saya dengar suara bisikan mengatakan, kamu berbohong. Itu juga perasaan itu datang ketika saya berzikir. Bagaimana caranya untuk saya mengatasi masalah ini? Baik. Masalah ni biasa berlaku pada sebahagian daripada kita. Iaitu bisikan syaitan. Bila dia syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, yang itu hasilnya Allah, syaitan tu bisik. Dia kata, bohong, bawa'oh. Bila berzikir, dia kata melawak apa semua, mari suara. Suara tu mari ikut dalam, bukan ikut luar. Jadi kalau siapa yang menghadapi masalah ni, tengok jawapan. Selagi seorang itu mengaku Allah itu adalah Tuhannya dan membenarkan atau mengucapkan kalimah syahadah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Selagi itulah, ia masih digolongkan ke dalam golongan orang-orang Islam. Jadi, tak sabar bimbang. Soal was-was dan bisikan syaitan itu biasa dialami oleh kebanyakan manusia yang diingin mendekati Allah. Perasaan ini akan dapat diatasi kiranya sisi di bawah nanti ada pada saudari. Yang pertama, yakinlah bahawa kalimah syahadah yang saudari ucapkan itu adalah benar dan ia merupakan rukun Islam yang pertama sekali. Selagi saudara mengucapkan kalimah ini dengan penuh yakin, selagi itulah sahnya Islam pada diri saudara. Jangan pedulikan kepada bisikan yang mengganggu saudara, kerana itu semuanya merupakan perangkap syaitan. Juga ia merupakan mainan syaitan untuk memperdayakan saudara. Baik. Ramai sangatlah orang mari jumpa, tanya masalah atau email dan sebagainya lah. Jadi masalah ni masalah orang ramai, bukan seorang dua. Syaitan ni dia bisik kot dalam hati. Dia nak menyesatkan kita. Ini cuma berpunca daripada apabila Allah menghukumkan kufur kepada iblis. Setelah iblis tidak mahu tunduk kepada Nabi Adam AS. Allah kata, usjudu li Adama fasajadu ila iblis. Hei, kamu semua hendaklah tunduk hormat kepada Nabi Adam. Maka semua malaikat-malaikat tunduk hormat kepada Adam, mereka iblis. Wa kana minal kafirin, dan Allah menghukumkan iblis bila engkar perintah Allah kafir dan dihalau daripada syurga. Maka sakit hatinya bersumpah di hadapan Allah, la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis di hadapan Allah, ya Allah, demi kebesaran-Mu Tuhan yang telah menjadikan aku, aku mohon kepada-Mu kebenaran nak menyesatkan hamba-hamba-Mu sekalian. Aku nak ganggu. Dalam semayang, luar semayang, dalam jaga, dalam tidur, di mana saja. Siapa mati, barulah tak ganggu. Jadi Allah Ta'ala benarkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka-mereka yang ikhlas menjadi hamba Allah, tak boleh goda ni. Sebab tu senyata dia ikhlas. Ikhlas, maka menanglah kita. Kerana sebut dalam ayat jelas, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan aku tak goda hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi bila datang godaan, menunjukkan kita ada sedikit tidak keikhlasan di dalam beribadah. Baik. Apa yang lintas di dalam hati manusia ni banyak sangat. Niat dalam hati, azam dalam hati, cita-cita dalam hati, hadis sunafsi ni mari faham lah, azam tak, azam berazam, mana esok nak pergi kompo, buh belaka dah baik-baik apa semua, Nah, kemak belaka dah dengan pisau cukur, dengan sodek gerepu buh belaka. Ha, tu panggil tu berazam nak pergi kompor. Nah, hadis nafsi ni gini, dia mari litas di kompor kali ulang ni. Alah, itu saja. Nampak tak? Eh, tu tu percakapan hati saja. Dia tak kuat macam azam. Ha, ada sekali lagi hak bahaya dia panggil khatir. Nah, khatir. Arab panggil, Melayu panggil lintasan syaitan. Nak kenal dia suruh buat benda yang akibatnya buruk. Nah, sama dia suruh buat benda baik atau benda jahat. Nah, orang jahat disuruh buat benda jahat, orang baik disuruh buat benda baik, tapi akibatnya buruk. Contohnya ni, kita semayang, kita kata asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, syaitan pun melintaskan, dia buat lalu, buat lalu. Faham tak? Macam kata api lalu. Jangan tahan. Ha, tahan naik boleh sakit. Nampak? Ha, maka dia kata nawak, Tuhan bukan satu dua. Kita kata Nabi Muhammad SAW, dia kata dak, Nabi Isa, macam-macam lah. Lain orang, lain pasien lah. Kalau mari benda karuk gini, tak payah layang. Layang tu seolah-olah kita pergi naik kereta api tu. Dia nak ajak naik ramai-ramai. Lintasan tu dia lalu. Nah, ha, tahan pergi naik. Got jeng. Dia kata Allah Ta'ala, nawak tak ada Tuhan. Kita pun, oh ya sungguh tak ada Tuhan. Ha, barulah syirik. Jadi ketakat dia buat mari khatir, tidak memberi mudarat sedikit pun. Jangan layang. Faham? Nah? Dia ada orang mari rumah. Dia tetamu. Nah? Tetamu mari rumah macam-macam. Ada kala saudara mara, jiran-jiran, kawan rodong, kawan pejabat. Nah, mari rumah. Puak-puak ayat mari. Hak comoh mari juga. Nah? Hak jenis jual nak menipu, jual betul. Minta terima tu, minta terima menawak. Serma tu tetamu, betul tak? Adakah serma kita jumpa masuk? Ha, gitulah dengan hak mari dalam hati kita. Faham ke? Jadi hak mari, hak kaca-kaca, kita jumpa masuk juga balik awal kita. Nah, kita hitam bunyi orang panggil. Teng-teng becek-becek. Nah, ha. Suruh anak gitar, anak pun gitar tengok. Apa dia? Tak tahu nak kenal mak. Nampak pakai topeng ni. Nah, mak pun kita. Eh, dia pula pakai topeng. Oh, ada parang pula tangan. Jureba pula, dua tiga orang. Ke kawan jabat nak buat gurau. Buka itu. Buka itu balik awal. Nah, harta benda habis, kau utuh. Nah, mana kata orang bodoh tu. Dia tengok dengan pakai topeng, dengan parang golok, pergi buka itu. Kau memang tak apa sara tu. Faham tak? Tak ada nyakit, cari nyakit. Gitu juga dengan kita. Kalau buat mari lintasan yang baik, kita jepuk masuk. Kasih kita rumah, ha? Tak. Macam rumah kan dia ada pintu. Ha, dia tak masuk order itu ada. Dia kena jepuk masuk. Sila masuk apa? Sila masuk ni kita pegang. Nah, mari tetamu yang baik dipanggil ilham. Eh? Dia duduk dengar tuan-tuan lah. Mari malam ni pergi surah sekali, eh. Nah, dia dengar. Ha, tu dia panggil ilham daripada malaikat. Hak tu tetamu yang kita kena jepuk masuk. Faham? Ha, mari lah masuk. Maknanya, oh, okay. Malam ni pergi surah. Nampak? Tapi lintasan awak mari dulu. Lintasan baik, dia panggil. Lintasan syaitan, tak salah ya. Dia bukan bak syirik aja. Semua bak dia mari, lintasan syaitan. Oh, dia bak syirik ni. Dia kata Tuhan tak ada lah apa dah. Kita pergi layang juga. Nak, dadang kita-kita pening kepala. Nah, ha, jadi rohok, jangan layang. Lepas tu nak tahu, ha, kat gigi sebab nombor dua, macam mana benda tu baik ataupun buruk. Nah, ha, main nak jepuk belaka lambat orang lagi, nah, kena tengok dulu. Sebab tu bila, pak, kalau ketuk itu jangan buka selalu, tengok dulu. Kalau orang biasa duduk hotel, dia buat macam ke lubang, silap. Ada tak lubang kat situ? Nah, dia bubuh tu maknanya orang dalam nampak di luar ke, orang luar nampak di dalam. Orang dalam, kalau luar nampak di dalam, hotel gila tu. Ada hotel tu gila. Kalau hotel tak gila, manager gila. Nah, tujuannya supaya orang di dalam bilik tidak mendapat mubarak. Faham tak? Jadi tengok dulu siapa. Ha, kan? Teng-teng. Hotel-hotel itu pita, tu itu. Oh, ya keke. Boleh lah masuk. Ha, nak ancok borang. Nah, umpama ni. Nah, takut buah-buah apa? Jadi kita tengok dulu seperti juga dengan hati kita. Nah, buat mari tu suruh buat benda apa? Nak suruh bunuh kita tu. Dia kata Tuhan dia gedak. Quran tu betul ke dak yang boleh ikut orang tu wada-wada keliri tu setan itu. Kita tu kalau ada mesti ada tu hang. Di awal ni pun masuk dasar layang. Hang. Bukan dalam bab syirik je, dalam bab ibadah. Kalau kita dak semayang jenis bahan lara, tak tak? Neh. Dia tak mau semayang tu. Nah, kalau nak jenis duk lara kan, sembang ni tahu dah jenis babah. Ha babah. Nah, kalau jenis kita nak semayang, dah ni kacau. Kacau juga dia nak kacau hak mau. Okey, mu kita buat apa pun yang dia tak kacau tu maknanya kita tengah sedap buat maksiat. Baru dia tak kacau takut anjak. Dah. Dia gitu. Neh. Kita semayang ni kacau tak? Nabi kata bila lepas daripada kita takbir, dia pun datang. Dia kata, ya fulan, nampak, uzkur kaza wa kaza. Hei, si pulang. Mu ingat kak benda ni? Kita pun, anak kunci kereta kat mana? Dalam semayang. Nah, tak apa dah. Biar tak sesak pun, tapi jeng lah semayang kita tu. Nampak, sekaya tu. Nah. Lepas tu kita pun tiga kepak. Dalam rokok, bang Maliki Yaumiddin. Kok mana pula aku rokok Maliki Yaumiddin? Muju Maliki Yaumiddin. Nah, kalau dalam tayak awal negara tu, balik awal tu. Nah. Jadi tu mainan dia lah tu. Mainan dia. Kecah tak mau. Habis kita semayang pula, dia mari pula. Nah. Selesai dah ni, kita sakutkan pelekat, sakutkan ni masuk semula baju kurung, betul dengan jibat, betul dengan khosak. Dia mari pula, mu semayang lehuk jibat apa gini, mayang raya. Sudah kerja pula, kita berjaga ulak selah bilik air, yang bodoh layang dia, faham, tahu dah nyakit, dia nak suruh kita lelah. Neh? Mali, tak sudah, tak apa nak mati pun. Mari tak mau. Hak balah tu kak, hak buah balah, dia kak. Setan tu kak. Jangan fikir dia mari nak kacau, nak suruh syirik aje. Nak suruh malah. Mana benda tak boleh. Dia menyeru dia syar. Benda yang jahat. Nak? Dia kata tu, tu lelaki mu ada tu, dia kabar. Nak? Nak beli beg tangan baru. Bini pun pergi ke babang beli beg tangan baru kan. Kenang pulak fesyen baru ni. Nak? Mana biru gelap tu. Neh? Kenang kau kalau biru gitu amba. Neh, tak mahal bang, 299. Duk lelaki kata, mu baru duk lepas 2 bulan pik tangan baru ni beli kat Sogo dah. 4 bulan lepas beli kat Isetan. Tak. Neh. Beli pula sabar dah nak bayar tek tu ni. Kereta ni, tek kereta ni 300 ya ni. Itu ada 300 bis ni. Neh. Tengok ah. Setan kata, mugi dapur, mu basuh pinggang, buat pecah rotik. Faham? Bini pergi, khapa basuh pinggang. Nak pada parik musim 2 kali, beratuk. Mana isyaratnya, nak marah tu. Ada tak macam gitu? Ada? Ada. Memang gitu pun. Aku buat alat tanya, memang gitu pun. Faham tak? Bini ustaz, bini tu guru, sama belaka. Faham? Tak ada kacuali. Bini sahabat pun backing geriman. Neh? Dalam dia wasi pinggang kepan tak jadi apa. Tengok tu lelaki muda layan ni buat pecah ni. Mungkin lah wos sekali lagi mu kata sekali lagi. Rapuan. Tak ah rapuan eh. Bukan rapuan sini ni ni TMB. Neh? Dia gila gua pula kot lagu belakang tu lelaki dia wasi sabar. Nah, lihat bang eh. Ya muda ah dia buat tak tu dia. Ambil uti di bank oh. Ala uni. Tu lagi tak Allah. Aku nak bayar rotek mu ni Allah. Bulan depan ah. You buat. Saya tak buat muka gelebek kan. Lepas tu lewa 2-3 kali depan. Buat masa catung gitu. Tu mainan dia tu. Mainan dia suka suruh. Nah, kita piang lalu. Dia apa juga. Tu lelaki buat dok. Buat muka lembu ke. Setan tak sudah. Dia kata gini. Mugi lalu sekali. Mu kata gini. Dia pun lalu. Bini pun lalu kat depan muka tu lelaki. Lalu orang nak beli nondek tak lihat emang. Tak ada beg gitu pula. Dia pergi main nyapu luar ni pula. Betul basikan tu. Apa semua kasut-kasut anak lepor ni. Faham? Lewa kali lagi. Boleh beli belakang kalau kita tak lihat emang. Tu lelaki buat tu. Bahasa datang bodoh kan. Kena sutih. Ada ah, setan suka berkelecek setan tau. Dapur. Wah, wah suka. Walek walek walek walek walek walek. Ah, tu ingat tu mainan dia. Faham lagi. Neh. Ha. Gasih ingat suruh ke dia. Macam-macam ha. Dalam dia tak boleh tengok kita duduk molek. Kita dengan suami isteri, kita dengan anak tak boleh jadi molek. Neh, kerja dia, tugas dia. Ha, ni dia. Jatuh kuasa bagi yang ngasih. Neh. Ha. Jadi kena ingat kalau tak molek, syaitan. Saudari-saudara juga perlu menuntut ilmu supaya bekas supaya tidak mudah tertipu sama sekali ilmu fardhu ain, yang ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Seseorang itu beramal tanpa ilmu pengetahuan yang mudah terperangkap yang dipasang oleh syaitan. Ha. Setiap ilmu yang saudari pelajari hendaklah berguru, tidak boleh dipetik-petik melalui buku sahaja. Kerana ini semua senang ditipu syaitan. Selain daripada itu, perasaan waswas dan suara bisikan itu saudari anggap sebagai ujian dan bersungguh-sungguh menentangnya dengan ilmu dan seringkali merujuk kepada tuan-tuan guru yang diyakini. Hadapilah ujian itu dengan tenang. InsyaAllah satu hari kelak ianya akan hilang. Berdoa selalu kepada Allah agar saudari diberi pimpinan dan bimbingan dengan mencari keredaan Allah. Semoga kita semua sama terselamat dunia akhirat. Baik. Obat dia tak ada lainlah penyakit manusia ini, iaitulah ilmu. Sebab itu dikatakan Quran itu adalah obat segala penyakit. Kerana Quran itu abul ulum. Ummul ulum. Al-Quranu ummul ulumi. Al-Quran itu adalah induk segala ilmu pengetahuan atas muka bumi ni. Nah, induk duduk situ. Nah, ensiklopedia dia Quran itulah. Nah, daripada itulah bermacam-macam ilmu keluar, ilmu algebra, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu macam ilmu bahasa daripada Quran, nah, daripada langit. Maka kita nak berubah iaitu dengan pergi kepada doktor. Mana-mana pun pergi kepada doktor lah. Kalau kampung panggil ha bok bomo. Nah, orang berubah lah. Nah. Ha, Tuk Bomor, orang maknanya orang beki kereta, orang panggil Tuk Bomor, orang panggil Pomeng. Nah, ha, pada hari ini tugas macam Tuk Bomor kot, berobat kereta. Kereta-kereta yang kudi-kudi. Ha, ha, dia lomor bak, nah, lomor seming, lomor kapur apa semua, free balik. Nah, ha, tapi orang panggil Tuk Bomor. Arab panggil dia, Tuk Bomor. Orang berobat orang, kalau orang sakit dia berobat. Pijir dia berobat, panggil dia, Arab panggil. Ha? Pabik. Neh? Ha, pabik. Apa putih lagi? Doktor. Jadi awak tulis. Tok Wamo sebenarnya doktor. Doktor itulah Tok Wamo. Cuma bahasa Melayu Tok Wamo. Awak putih doktor. Ha, nak lagi? Ha, tapi kalau doktor kita panggil Tok Wamo, main marah. Dia kena tagung gaji pahaga island. Panggil Tok Wamo aku. Mana? Padahal awak tulis. Nah, dari segi bahasa je, bunyi lain-lain. Tugas sama. Ke lain? Tugas dia buat apa orang, Tok Omok? Tak? Haa, orang tengok orang guna, grup guna buat obat. Asoh ni, tepek sini. Doktor tepek tak? Ada tak tepek? Nah? Haa, doktor ada guna obat? Dia tak? Obat dia debu-debu, hilang tulang asoh ni. Tok Omok dia asoh diri. Dia rajin kan, doktor ni malah hilang asoh. Faham tak? Kerja sama je. Baik. Kalau kita sakit, mana-mana dunia ni pun, dia kata pergi jumpa dengan Tok Bomo. Pergi jumpa dengan doktor. Pergi mana-mana pun. Kita pergi di Australia, sakit pergi jumpa siapa? Doktor. Kita pergi Republik Gini, Afrika, sakit jumpa siapa? Doktor. Pergi di Arab, sakit jumpa siapa? Tabib. Nah, maka kalau penyakit ni penyakit rohani. Kalau kita doktor tu jasmani. Nak, sakit benda pakcik, agak darah tinggi, jasmani. Pakcik pula, kecing manis. Nah, ni adik ni, kecing tawa. Kau pandai lah, darah tinggi, darah rendah. Tak ada, macam-macam pesen. Boleh belaka lah. Dalam rohani, nyakit riak, nyakit ujub, nyakit dak ikhlas, nyakit sombong, kasih ke dunia, tomok harta benda, berani jatuh ke orang, hasad reki. Ni jumpa doktor. Doktor dia, surah bala kat orang kerja. Jadi yang peliknya, kalau sikit dia ada naik benda-benda tumbuh di tubuh sikit, cedera sikit, pergi jumpa doktor selalu. Tapi akidah kita tak tahu ke benda pun, tak pergi berobat. Jadi sebelah kita berobat. Jadi songsang kehidupan kita. Jasmani sihat, rohani tenang. Nah? Jadi, maknanya alaikum bi majalisil ilmi atau majalisil ulama. hadirkan diri majlis-majlis ilmu. Nah, dah rugi sikit pun. Nah, kalau terang ni setakat ni tak ada lagi hak kena bayar nak pergi dengar surah, tak ada lagi surah hak cah. Kan dia dah. Tak ada riak. Ha. Kalau Tok Guru tu kata boleh nak belajar sini tapi kena bayar 200 bulan, wajib kita bayar juga. Ulama fatwa. Pasal apa? Pasal nak membaikkan diri kita. Tu tak ada kena bayar, tak ambuh mari. Nah. Ha. Sebab kita tak tahu ke benda. Tak tahu benda ni maknanya mudarat kita ni kita tak tahu. Maka sama dengan budak-budak. Tu budak-budak tak tahu kala tu duduk tongik motor tengah jalan, kereta tengah laju biang-biang sebab tak tahu kala tu. Kalau dia tahu dia beromor dah, dah sapa pekat macam kita ambuh. Pasal tahu. Tahu benda ni tak boleh, tahu orang marah, orang benci, orang supah. Nah, tapi masa kita muda macam dia umur 16 macam dia tu, tak tahu kala tu. Tak ada apa. Jadi kalau kita tidak menghadiri majlis ilmu ni, maknanya kita macam budak-budak marfik eh. Lebih kurang, cuma dia tu lara untuk bagian main motor, kita lara untuk cari makan. Nah, sama-sama tak tahu ke benda. Nah, gitu je lah. Free. Orang ajar nak belajar dia, tafsir, free. Eh, jemaah lagi, usila, ngajar tafsir, free. Dah habis ni, kepeng, parking dah habis ni. Nah, ni balik, balik-balik, jumpa witi pula orang jatuh sama. Tak boleh sama, bahaya sebu. Nah, free. Malam nak kita tengok surah mana-mana, free. Akidah, hadith, syariah, halal haram, fardhu ain, free. Kuliah subuh, free. Kipas, tak payah bayar. Nah, kafek, tak payah bayar. Tambuh juga. Penuh badan Syah Bandar. Anak buang musim. Buang musim. Mok dengan anak sama naik. Anak naik buang. Mok naik buang kau. Sampai atas tu tepik nak turun. Anak. Orang nanang. Orang nyaja tak bugi. Tanya hukum haid tak tahu benda. Masa suci antara dua haid berapa hari? Tak tahu ke anda. Kau ambil kasut lepuk tak muka. Naik buah tahu. Bukan dekat dulu pun. Turun. Nah, kau bangku ke nak kata. Kau memang dekat dah. Nak dulu pun. Aku nak pergi jumpa kau. Tengok. Ambil aku surat. Kau tiga mandi dah. Rebong. Sapa bandar nak setengah. Nah. Pukul dua kita kan bandar pusing tu. Awet. 2-300 orang. Parnu 3 orang. Parni 3 orang. Tak kerti mana nak tuju. Nah, bahak dah. Balik main galak. Nah, bahak dah. Hidup dengan teraruh sekali. Nah, ikut dah. Dah di siwah, bahan di siwah. Dah di rulang, bahan lang. Nah, gitu lah kehidupan. Mati dalam keadaan jahil gitu. Lepas tengok dia, tengok anak-anak kita. Hak jahiliah. Mak dara kita, tuk dara kita. Hak bahan dara, hak benda. Nah, siang dia lah. Tak kita tahu benda maksud lagu bu. Marab buka, hehehe, senyum. Nah, waman nabi yuka belalak mata-mata. Dia maklum, lapuk kena suti tapal dia maklum. Tak ada kira siapa-siapa. Nah, belajar. Tak apa tak tahu hukum pun dia, lelaki tak tahu. Air mazi, mandi wajib kot keluar air mazi. Faham? Dah tak belajar. Dia kata dia buat 3 tahun. Keluar mazi, mandi junub. Keluar mazi ni basuh je lah, ambil wudu. Mana kena mandi junub? Nah, dah tak tahu ke ada? Ngaji kau boleh. Tulis di belakang kata University of South Carolina. Aduh. Tanya dia orang bila runah. Bohong unuk-unuk. Carolina. Ngaji apa bodoh gitu. Apa mereka ngaji 3 kali transit ke batang-batang. 2 kali berhenti berok. Tak berhenti dia orang bila runah. Ngaji apa? Kena tipu tu. Nah. University kebahasaan. Tepek stiker di belakang kereta. Nah, Yusti Petronah. Oh, puan pula Allah Rabbi. Puan ni pula ni. Nak ke bini lawa dah tak tahu ke benda. Nah, berapa nikah ni? Oh, 10,000. Kelah. Ha, kelah sungguh. Haid dah reti dengan istihadah. Cara nak periksa darah haid tak tahu ke hala. Nah, pakai tengok di roti paung tu. Tengok ada biung kot tikak berbau. Dah tak boleh cik sekali. Dah. Dah hukum. Ha, ni kata tu baru abang aikin tak tahu benda tu. Nah, dah semayang apa semua. Ada orang siapa ada orang kaki tangan kerajaan tak boleh baca tahiyat awal. Ada berlaku tak ramai lah tapi berlaku di Terengganu. Tak reti tahiyat awal. Nah, semayang ke mana? Nah. Istimewa pula dia kata ilmu tauhid, ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini fardhu ain, neh. Jangan main-main. Kita pergi belajar bukan kata rugi, untung. Nah, hak kita belajar ni mesti tak ada salah, tapi kita meninggalkan hak fardhu ain situ baru salah. Neh. Ha, macam baca surat khabar dah salah. Mu nak baca straight time aku nak baca nayang siang pau taminilah tak ada ha. Tapi Quran jangan tak baca. Nah, dia ada tak? Nah, malam-malam dua lah. Ha. Siap ilmu yang sadari pelajari, hendaklah berguru. Tak boleh dipetik-petik melalui buku sahaja. Kerana itu semua senang ditipu syaitan. Jadi jangan kita ambil buku saja, buku sebagai guru. Yang bolehnya gini, kita kena hadir berguru. Tak kira lah masjid surat. Lepas tu, kita beli buku sebagai panduan dan penambahan ilmu kita baru boleh faham lagi. Kita belajar bab semayang. Ada dah ustaz ni ajar bab semayang. Kita pun beli buku-buku Romi gini hak bagi bab semayang. Tak? Ha, supaya bila kita hak ustaz ajar, oh, faham lah. Aku baca dalam buku ni. Oh, baru aku nampak. Ha, baru boleh gitu. Jangan guru tak ada pakai buku saja. Garanti sesat. Tak usah ilmu tinggi, alik beta dah. Orang yang tak pernah berguru sebut alik beta, dia pergi beli alik beta. Ha, tak payah guru pakai pukul sendiri. Jadi tak? Dah jadi. Nampak? Ber yang nak kata gua ni ber. W. Tu guru tak ada nak kata. Nah. Ha, mesti ada guru. Sebab syaitan dia mengambil kesempatan. Dalam kita duk dengar pun. Dia bahang tu tak lain. Tu depan guru. Mari dengar tak? Anyuk juga. Nah. Dia pergi bahang jamuk. Subuh. Isa dengan subuh. Ha tak? Ha. Isa dengan subuh jamuk. Kata, mu mayang dia ni. 4 rakaat, lepas tu 2 rakaat subuh. Dia kata, jamuk dengan isa malam. Isa tak mayang ni. Dia kata, boleh mayang jamuk? Boleh. Ustaz ngajar boleh. Dengar dah ustaz khabar boleh. Padahal ustaz kata, sunat jimak. Antara isa dengan subuh. Ha tak? Dia bahang jamuk. Ha tak? Ha tak? Tak anyuk. Tu. Orang 4 jimak, dia bahang 4 jamuk. Nak? Punah jahannam. Ha tu, depan tu guru. Nah, dah kali tak ada guru, pakar berasa dia pandai sendiri. Sebab tu ni ramai cakap pandai sendiri. Klik dalam forum-forum, dalam internet banyak. Kalau bahas bab hukum. Nampak? Aku rasa tak apalah bab ni begini. Padahal bapak jahil berlaku. Nah, hanya bahan dosa saja. Sesak saja. Orang yang percaya dia, jadi sesak pula. Nah, tak ada nak pandai-pandai. Tak jadi bodoh, tak jadi rugi, tak jadi apa kalau kita guru. Tak jadi komang pun. Nak, tak ada lagi kita dengar fatwa siapa yang pergi berguru, nak dia akan jadi komang. Tak ada. Dia memang jadi istimewa orang tu. Yang tak pakai rawat tak boleh pergi guru. Nah, walaupun tok guru kita budak kek, tak jadi komang kita. Nak, bahkan kita mulia di sisi Allah. Pasal kita umur tua dah 60 sanggup pergi ngaji Quran dengan budak umur 14 tahun. Mulia lah tu. Nak, tapi dia tak tahu macam mu komang ni jaga tak bawah status mu. Bang, mu gawa tak be. Ada. Kita pun bodoh pastua. Nah. Ha. Berdoa selalu kepada Allah agar saudara diberi pimpinan dan bimbingan dengan mencari keredaan Allah. Ha. Nombor satu yang paling ampuh senjata kita menentang syaitan, doa. Itulah. Doa ni mudah saja. Tak kerti bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, minta aku beri kekuatan aku. Nampak? Ha. Aku nak lawan setan. Nak. Ha, molekkan ibadah. Mudah sebutlah aku nak sebut pun. Pasal yang baik. Semoga kita semua selamat. Terselamat dunia dan akhirat. Sama terselamat dunia dan akhirat. Eh? Kita nak fi dunia hasanah. Wa fil akhirah hasanah. Dunia selamat. Eh? Selamat kita di dunia. Rohani dan jasmani. Zohir batin. Jasmani kita hidup bahagia di dunia. Kita nak ada kenderaan. Ada rumah. Ada anak isteri. Dok berhutang gada nak beli beras. Beri makan kanak. Dok menyusah korang. Ha, tu orang panggil hasanah dah tu. Neh? Ha, bukan mesti pakai helikopter. Bukan pakai mesti berabus. Baru orang panggil hasanah. Neh?

Ini orang yang sombong dengan ibadat. Lepas tu dia hidup surat, dia berasa dia hebat sangat tu. Orang ni tidak ada khauf. Nah. Kemungkinan amalannya itu dipenuhi dengan sifat riak, ujub dan sebagainya. Golongan ini akan tertipu dengan banyak amalan yang dilakukan. Riak ni kali amal banyak tuan tak terima. Apa tahu sikit macam kita. Nah. Bal'al ibnu Ba'ura, dia banyak beramal. Ribu rakaat tahajud pada waktu malam. Hak sunat je ribu rakaat. Daripada pukul 9 malam sampai waktu subuh. Nah, oh, wah ibadat. Tuhan tak terima besar. Pasal riak. Nah, ha, tu banyak dah kita. Sikit pula. Nah, bilang butuh jari kaki dah habis lagi. Rakaat tahajud itu. Dah 4 bulan dah bangun kali. 4 tahun sekali bangun. Piala dunia. Faham? Bukan tahajud. Nah, ha, dah bila dah sikit. Riak pula balik awal tu. Nah, ha. Sebab itu sifat khauf dan rajak perlu diseimbang agar ia stabil dan hilang buruk sangka dengan Allah. Selain daripada itu perlu juga seorang itu merasakan dirinya hamba. Ingatlah, kita pegawai ke, menteri besar ke, dana menteri ke, presiden ke, raja ke, agung ke, sudah dia pangkat kita yang sebenar. Orang lain tepek pula ke? Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala. Ha, ha. Saja. Orang lain tu tepek pula ke? Kita tengok potong wira, ibuti depan kita. Nah, ha, teng azab soi. Dia tulis itu wira. Nah, patu pas pada wira tu banyak lagi tulis. Tieng. Ha, tak sabar. Nah, ha, tulis ni Ricardo lah. Macam-macam buat tepek-tepek. Nah, hak tu bukan tu. Hak betul wira tu se. Ha, lagi. Hak tu tepek saja, faham? Sementara kat dia ada. Yang benar wira tu lah. Dicabut wira pun tetap wira. Mubuh punggung wak segel pun wira. Ubuh bonek depan VM pun wira. Maka kita agung ke, nyadaknya ke, orang kelaut ke, ngarah perikanan ke, hamba Allah Ta'ala. Kalau kita berfungsi sebagai hamba, sama. Ha, pada kalau agung tak semayang, raja tak semayang, presiden tak semayang, mengatah dunia tak semayang, semua Tuhan celah dalam kuadiah tinggal kira-kira. Faham? Celup tepuh lagi. Tak ada kira. Mu pemasuri ke, si malam pemasuri ke, tuan puteri ke, tak usah kita akan jabat eh, angun letung lagi. Nah, tak ada kira siapa-siapa. Setiap amalan yang dilakukan adalah kerana ia merasakan dirinya hamba yang mesti taat dan patuh pada Tuhan yang di Tuhan semesta alam. So, ikhlas atau tidak, kita serah pada Allah Ta'ala yang menilai. Mari datang nak menunjuk korang, buang. Mari rasa tidak kerana Allah, istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Kalau tengok semayang. Kalau di luar semayang, mari nak menunjuk korang, istighfar mulu. Astagfirullahaladzim. Kata gitu. Jadi, mudah-mudahan Tuhan akan sentiasa mengembalikan amalan kita yang telah hilang dengan sebab riak di masa lalu. Kemudian serah kepada Allah. Apa yang penting ialah cuba berupaya untuk membersihkan niat dan hati setiap kali melakukan ibadah. Baiklah, setiap kali ibadah, biar bersih dulu. Daripada segala benda-benda yang karut-marut. Kalau tak ada, mari gangguan, Alhamdulillah. Tapi kalau mari ada gangguan, nak suruh tunjuk korang. Puasa sunat suruh kabur korang. Bila mana nak suruh cerita sikit korang, biar orang tahu. Hal tu kita tolak awal-awal ni. Tahu dah mu setan nak bunuh kaku. InsyaAllah dengan cara demikian Allah akan menilai ibadah kita walaupun ia sedikit. Sebaik-baik amalan itu biarpun sedikit. Tapi ia hislah kerana Allah, tidak kerana siapa pun. Kita baca Quran suti. Quran 30 juzuk. Niat nak menunjuk-nunjuk suara kita sedap. Tak ada pahala. Kita baca satu surah je. Inna a'tayna kal kausar. Fasallili rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Tapi nak cari keredaan Allah. Boleh pahala. Masuk syurga. Ha, jadi fikir itu. Kerja nak gaji lah. Kalau kerja tak ada gaji, dia panggil sukarela. Nah. Ha. Cuma sebagai panduan kita untuk menilai sama ada semua waktu aman itu ikhlas kerana Allah atau kerana selain daripada Allah. Ialah bila dia dipuji kerana melakukan satu amalan, dia tidak bangga dengan pujian ataupun hatinya rasa berbunga. Nampak? Jadi ingat, kalau orang puji kita, jangan kita bangga. Suka kerana dipuji sedikit sahaja tak apa. Tapi jangan sampai bawa kepada lupa pertolongan Allah. Neh, ha, orang puji kita hehehe bagus-bagus. Neh, orang tu cik mak bagus. Mak lah. Ada tak mau surah mana-mana. Kita pun ho, berasa kembang dulu hati. Wa'arilah dalam hati. Ini semua dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dayang hati lah dia. Dia tukar puji tu. Kita jawab mulut Alhamdulillah lah. Hak sebenar mempuji tu tak tahu yang sebenarnya milik Allah belaka. Itu mana Alhamdulillah. Segala yang baik, pujian, kata semangat hanyalah untuk Allah. Begitu juga sekiranya dia dikeji, diumpat dan dihina. Kalau melakukan satu amalan yang tidak pula mendongkol atau rasa kecewa atau putus asa. Dia cukup tahu yang dilakukannya semua dalam untuk dan kerana Allah mata-mata, bukan untuk nilaian manusia. Kita buat kerana Allah, orang kata cari dunia tu, nak tunjuk-tunjuk tu. Nah, ha, nak kutip bima, nanti nak tunjuk-tunjuk tu dia buat kerja ibadat. Dia ni kata lagi ada ha. Ni kita gi lawan kok. Jadi nafsu. Nah, di sisi lengan ajak gocoh apa semua. Nah, bodoh kita. Biarnya kata ni. Yang penting kita tahu dah kita buat kerja kerana Allah. Lepas tu kita boleh pula pahala dah kita ikhlas. Lepas tu pahala di kerja kita pula boleh pahala pula. Banyaknya pahala. Ni kita gi lawan tak pula. Nah, ha, ni kita bodoh. Nah. Rekahnya bila setiap amalan yang sama ada dipuji atau dikecil, disanjung atau dihina, baginya sama saja. Tidak boleh bekas di dalam hati. InsyaAllah ikhlaslah amalannya. Next. Lepas tu, ujian bagi ikhlas, iaitu ketika kita dipuji dan dikecil. Kalau orang puji kita suka, tanda tak ikhlas. Next. Suka sangat kalau orang puji. Tapi kalau orang tak puji, nak catung muka-muka. Nah, tapi dalam bak dunia tak apa. Nah, sebab puji dalam bak dunia diharuskan. Nah, ha, kita tengok bini kita duduk menyapu sapu kita pun puji. Dia harus kata setengah ulama sunat. Lepas tu dah apa? Neh. Neh, ha, duduk menyapu sapu kita balik kerja tengok hidup menyapu sapu kita pun kata Allah. Pandai sungguh awak menyapu sapu tengok ah, siapa abuk sutih pada tinggal licin mayo. Pandai pada bangla awak jabat nak pergi menyapu. Nah, ha, dah apa awak gitu. Neh, jangan dalam bab akhirat. Boleh sedikit jangan melampau-lampau. Neh. Nak-nak orang yang memuji gurunya sendiri di depan murid ha, daripada orang lain. Tak boleh gitu. Nah, dia ni ngaji dengan ustaz ni. Kita ustaz lain. Kita duk uji ustaz kita di depan orang yang ngaji dengan ustaz lain. Tak boleh kata gitu. Nah, ha, jadi dia ustaz dia, dia tuk guru dia kok. Jadi tinggi-tinggi sangat. Jadi orang naik bulu telinga dengar. Nah, ha, jadi kena pandai-pandai. Walaupun memuji guru sendiri itu bagus pada syarak. Tapi jangan lebih pada hak. Nah, macam kita puji maknanya keluarga kita. Ha, keluarga hamba tak macam keluarga orang lain. Baik pula ke? Betul. Ha, ada cakap gitu. Tak. Menunjukkan keluarga orang tak baik ke guna? Nah, ha, ni tak comel gitu. Eh? Kalau kata keluarga hamba tak ada. Ha, okey pula ke? Ha, boleh. Sikit-sikit dah lah. Eh? Wallahu'alam kita ada 3 soalan. Apakah hukum orang lelaki tidak solat jemaat? Terdapat satu kumpulan ajaran di Malaysia di mana ahli ini tidak solat jemaat. Tapi kalau ibadah yang lain, okey. Hamba muskil. Baik. Nabi kata, Al-Jumu'atu hakum wajibu ala kulli mukallafin. Maknanya, sembahyang jemaat itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang mukallaf. Dah, orang perempuan doa. Orang perempuan tak wajib, orang sakit, orang musafir. Perempuan tak wajib solat jemaat. Tapi kalau dia berhenti suami solat jemaah, dia naik kat muslimat, dia semayang tiap jemaah, orang puas sah dah. Tak payah semayang zuhur dah. Ha, nak duduklah kereta, pandai tak? Nak buka ekor, suami kedekut. Tak boleh duduk buka ekor. Ha, naik atas tu, semayang tiap jemaah. Tak? Ada orang yang tinggal bini dia, tak buka ekor. Ada tak itu? Dia buka kemi sikit. Beraluh sungguh untuk lelaki bodoh. Yang puan pula dah tak ada beraluh dia, menikah dia buat apa? Ha, tak? Jadi bini kita kan, dia tukar basuh baju kita. Seluruh dalam kita basuh tak? Basuh tak? Ada tak bini dia kata, abang saya basuh bagian luar, bagian dalam saya tak basuh. Ada tak bini kita? Angkat tangan. Ada? Ada tak? Maknanya dia bini kita sampai gitu semua. Tak? Kita tidur, dia bangun lengah-lengah, dia tukar reket. Tak? Dia berlaku kan? Masuk, dia tolong masuk. Basuh pinggan masih kita makan, dia tolong basuh. Nah, bersih tandas, nyapu rumah, siap untuk anak, dia berlaku. Habis serba-serbi dia berlaku. Anak kucing kereta-kereta hilang, dia tolong cari. Lambat, dia kena direkoh. Nah, tahi anak dia tukar tohok. Piti-piti dia tukar rembak. Banyak dia berlaku. Nah. Jadi, sampai gitu semua jasa. Kalau tinggal sejam tak, ha? Sanggup tak habis 20 riyal minyak? Habis 20 riyal sejam, kalau ukir kau. Dah habis, ada 6 riyal. Sejam tak? Ada naya 7 riyal. Sayang. 7 riyal. Ada berat dan nak sungguh. Ada juga macam yang dah ukir kau dengan bini. Dia ukir sikit. Ha, kawan tu dia macam dia jadi duduk laku kusam. Tak kalau dia merepak tu lain. Pendapatan 3 riyal sehari tu. Wallahu'alam lah. Nak buat guanya lagi dah. Ha, ni makan gaji. Apanya tinggal. Terserban gitu.

Tapi kalau beri juga tidak haram. Ha, boleh beri, tak haram. Abah beri kepada orang Islam. Kita nak pergi ke China, kita beli kat Meijing. Nah, ha, sekotak RM2.80. Tak ada apa-apa. Takkan China tu rasa, eh, ni bukan hak Madinah ni. Takkan China tu komplain pula. Nah, ha. Anak umur 3 hari meninggal, akikah kena buat ke tak? Ya. Buat akikah nah. Yang tak buat akikah mati, beranak mati, tak hidup. Nah. Ha. Talqin orang mati, ada orang buat tahlil orang mati ada buat 7 malam, ada buat 3 malam. Apa komen? Jawabnya tidak ada nas suruh buat berapa-berapa malam. Kalau nak buat kena ingat gini, ini bukan perintah agama, cuma dasar ijtihad kita, usaha untuk tolong si mati pakat-pakat doa, itu saja. Dan bukan satu kewajipan, bukan sunnah. Jangan guna harta si mati. Kalau ada waris atau cek, takut makan-makan saka hak haram pula. Tak? Dan dia bukan benda-benda buat. Dan kalau nak buat, tak mesti bila berlaku mati. Sambil bila-bila masa ke lapangan saja boleh buat. Dan tak mesti 3 hari, 7 hari, 1 hari, temu 3 hari tu bida'ah berlaku. Tapi kalau dia buat tu, kebetulan dia nak buat 7 hari, tak ada masalah. Cuma kalau tiga-tiga orang buat 7 hari, 7 hari attack, itu adalah tiga benda bida'ah. Nah, tujuan kita nak berdoa untuk si mati. Panggil-panggil orang kampung, tolong-tolong baca Quran, baca doa, hadiah pada si mati. Kemudian adat orang, tuan rumah, sunat, buat keluar makanan, apa yang ada. Mungkinnya, haruslah jika kosak seperti itu. Nah, kalau macam dia ni, dia pakai lazim tau. Nah, pakai tujuan hari, dia pakai ikut-ikut tak. Tak tahu ke benda. Nah, jangan buat gitu. Ziarah orang sakit, apa yang patut kita lakukan? Orang koma. Koma. Koma ni maknanya, tak sedar lama lah. Nah, kalau dah sedar sejak dia panggil pitam. Pengsan dah sedar lama pada pitam. Nah, pitam kejap kan? Nak bangun selalu. Nah, lama sikit, pengsan. Lama lagi, koma. Ada koma 20 tahun. Nah, pesen 20 tahun. Duduk di hospital, bangun boleh-boleh ada. Nah, dia koma. Dia hak tak bangun langsung, dia panggil titik. Nah, koma tu okey lagi. Titik mana habis cerita lah, titik. Ting. Faham? Kira betul? Koma tu ada lagi lah ayat. Ada lagi ayat je. Titik balik awal lah. Faham tak? Maksudnya tujuan lah. Dia gitu. Jadi kita nak buat lagu mana? Dan kita orang Islam ni Nabi ajar kan. Tadi orang senjata yang pertama sekali. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong mula-mula sekali Nabi kata. Dengan Allah Ta'ala ada. Jadi minta Allah minta tolong Allah Ta'ala. Dua cara Nabi Ahmad. Yang pertama doa. Yang kedua solat ajak. Nampak lagi? Nah, kemudian bila kita ziarah, kita sunat pegang kepada pesakit. Kalau dia sama jantina, kalau anak lagi orang jangan pegang. Nah, maknanya pegang di katil dia tak apa dah. Pegang di selimut dia tu. Nah. Lepas tu baca satu doa yang Nabi ajar. Allahumma anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Ishfihi ya Allah. Shifa'an la mughadiru lu yughadiru saqama abada. Ataupun beberapa lagi hadis yang seperti itu. Maknanya, ya Allah, engkau lah yang memberi sembuh. Tiada sembuh melainkan daripada engkau seorang jua. Maka sembuhkanlah si fulan ini akan sebagai sembuh yang tiada lagi kembali sakit. Faham tak? Dia gitu. Nah? Itulah sunnah Nabi. Kemudian jangan duduk lama kat orang sakit. Nah, kita dah rasa macam, dia tanya. Tanya pula. Nak, doktor-doktor boleh balik lagi. Dia tanya lagi, nak suruh dia balik saja. Nak, dia boleh tahan, hak teruk lagi, dia kata, hak belakang tu, masih belakang. Jom, tinggal mu seorang. tu berat nanang tu. Nah, tu doktor zairah tak perut begitu. Orang molek-molek panjang umur, jadi pendek umur. Nah, jadi putus harapan dia. Kemudian, jangan duduk lama. Nah, ada orang hidup lama. Duduk, kawan tu nak kucing, nak perok. Nak, mesin nak mari buka paper apa semua, dia tak lari kat situ. Bunyi pula. Takkan penter. Allah berat. Kalau kita ambil paper lama orang muka dia. Nah, orang dah nak kecing, nak berat dah. Nak bersanding. Lari ya. Nah. Berat sungguh. Hasil lagi. Dah ada ada ubi hadiah. Hadiah tu boleh buat adik dia pula. Dia sedang muda akan. Kau isyuk kerah. Nah, aku buat adik lah. Nampak? Dia sedang ambil belaka lah. Dan ni buah ambil juga lah. Pitih ni jangan ambil. Nah, pitih jangan ambil lah orang beri dah. Pitih jangan main, bangun tengok ambil pitih. Nah, jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima. Kita kita boleh beli barang tu gini, lepas tu dah pasti ada semayang. Lepas tu kita kalau-kalau kena beli lah, kalau nak pagi. Nak balik tak ada semayang. Dia gini, musafir yang duduk pada tempat Jumaat, dia kena buat Jumaat. Bukan mana musafir tak payah Jumaat. Musafir yang tak duduk pada tempat ada buat Jumaat, hak tu gugur. Faham tak? Dia pergi berjalan. Eh? Jadi dia pergi berjalan tu, dia pergi kat katakan sangwi lagu dia pergi. Nah, umpama macam tu, tak ada situ, tak ada masjid Jumaat. Jadi tak Jumaat tak adik keluar situ. Pasal tempat dia pergi tu katakan tak ada masjid. Tapi dia pergi melawat mana masjid? Dia pergi Putrajaya. Dia ada gambang. Mana dia pergi lari main pergi ke bunga tu. Dia pergi main Jumaat pasal depan dia dah. Tujuannya kerana kepayahan. Nak pergi sana sini-sini. Jadi direngangkan bagi musafir. Payah dia dah melakon depan masjid dah. Nah, hari kat dekat masjid dah semayang dulu. Dia tolak ke sebelum masjid. Kalau dia tak teruskan perjalanan jadi ketinggalan daripada kawannya tak apa. Tapi kalau dia boleh berhenti, tak ada masalah, wajib kena berhenti. Faham eh? Kalau dia tak berhenti, kena tak ada. Haram tak boleh. Haram. Nampak? Dia tujuannya, asalnya wajib. Maaf ni. Dan kata tidak wajib tu untuk merengangkan kita. Dan kalau kita lalu ke depan masjid, dah ada orang jemaah. Kalau kita berhenti, tak ada masyarakat apa-apa. Tak ada rosak program apa depan tu. Dah, apa tak berhentinya? Jadi, tak ada kesukaran. Jadi tujuannya, ada kesukaran. Kalau kita berhenti ke orang jemaah, memang kapal terbang telok lagi. Tak? Pasal tak ada setengah jam. Kita lambatlah ni. Jadi teruskan. Lalu pun lalu depan masjid, teruskan. Pasal kalau balut tunggu. Itu lain. Lepas tu maknanya ada hajat. Kita ada hajat saja, lalu saja. Buat ada uti atas nama musafir. Nah. Allah ma'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana wa'alimna bima yanfa'na rabbana zina alima rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pemula mencari jodoh dalam Islam? Pemula-mula tu. Pemula wang? Pemula kot mana? Banyak. Umum sangat soalan. Nah, kali segi nisbah perempuan itu Nabi kata al-mar'atu tungkahu li arba'. Perempuan itu dikahwin biasanya empat sebab. Yang pertama di jamaliah kerana jamai, agama biar letak bukan pun. Yang kedua di hasabiah keturunan. Yang ketiga di maliha kerana harta gaji besar. Biar uduh pun. Yang keempat di diniha kerana agama. Nampak? Jadi itulah carilah Nabi kata fasfak bizatidin. Pilih hak beragama. Taribat yadab, kamu akan puas hati. Nah, agama dulu. Kita comel dulu. Tapi kalau ada pak-pak ni, seorang perempuan, tak apa. Nampak? RM20,000 kita bayar. Tapi payah. Hak beragama, tak comel pula. Hak comel, mulut utuh. Tak? Hak harta banyak. Dok comel. Macam-macam mesin kali. Jarang dia jumpa orang comel. Harta bertimbul-timbul. Keturunan baik pula. Keturunan ulama. Batu comel dan comel pula. Dan agamanya pandai pula gitu. Ni payah nak jumpa tak. Maknanya kalau mata gitu lah. Mata payah kita nak jumpa bulat molek. Dok gerak sikit. Tak dok raka. Kala tua ada gerang star duduk dalam. Oh payah. Ada gairang dah tapi gairak sikit. Nak kala tua dah tapi ada rata sikit bawah. Ia ikut sama. Nak sempurna bidadari bawah. Tapi sebaik-baiknya yang beragama lah. Boleh tak menggantung gambar menyawa dalam bilik tidur? Bilik tidur hanya saya, isteri dan anak-anak saya saja yang boleh masuk. Malaikat rahmat pun boleh masuk juga. Jadi sebaik-baiknya janganlah kita gantung. Keluar daripada khilaf ulama. Jangan gantung hak jenis bernyawa. Gantung hak jenis tak bernyawa. Dalam bilik tidur, bila lagi kita nakkan rahmat, masuk malaikat, dia mendoakan bilik tidur kita. Bubuh hak tak bernyawa. Boleh, tak ada apa-apa. Gambar air terjun, gambar laut tak. Gambar kapal layar. Gambar, dah kira usaha. Gambar lain lah. Dua kali dah ustaz tak jawab soalan saya. Jawab lah ni. Dia ngajuk bagi tu semua. Kadang-kadang kita tak ingat jawab, awak balik hilang gitu je. Kadang-kadang cecah tengah jalan. Macam-macam ha. Pembelian secara berhutang apakah hukumnya? Apakah sah bahawa barang tersebut menjadi milik kita dalam masa pembayaran masih dibuat? Jawabnya ya, jadi milik kita. Dah, umpamanya kita beli maknanya baju. Bayar bulan-bulan. Nah, macam orang Kemboja mari jual kan, baju aja RM30. Bayar dia RM10 sebulan. Orang kampung kan? Ha, jadi bila kita beli tu, kita boleh potong baju tu. Nah, hukum syarak kata boleh potong. Dan kita boleh sewa ke orang lah pula. Walaupun kita butang. Nah, dan boleh jual ke orang. Macam kedai-kedai ambil barang kan, bank kata bulan ni, bulan lepas kutip piti. Bank kata kacang ke apa, bulan lepas bank mari kutip piti. Dan ni boleh jual lagi. Kemari tutup sahaja dalam tabung, tak pernah jual. Nak ni lah korang, boleh jual. Nah, orang telah melakukan dosa pada kita dan memohon ampun. Kita tidak memaafkan dosa kita. Tidak maafkannya, dosa tak kita. Dan pada pesalah sudah lebih dari 3 kali dia minta maaf. Apakah dia perlu minta maaf lagi? Jawabnya, kata setengah ulama', sekali saja memada meminta maaf. Tapi ada pendapat ulama' mengatakan 3 kali. Ada ulama' kata, bila masa kita berpeluang, maka mintalah maaf. Maka siapa yang tidak memberi maaf, kata ulama', dia tak berdosa. Tetapi Allah tidak maafkan pula kesalahan dia kepada orang lain di akhirat nanti. Maka renung-renungkanlah. Jadi siapa yang beri maaf kepada orang, maka Allah beri maaf kepada kita. Kalau kita nak kita Tuhan maaf kita, kita maaf orang. Nah, itu cara dia. Berasa tak ustaz kalau percaya pada penyakit? Kenam. Contohnya kita bunuh ular. Lepas tu, anak jadi kenam pula. Dia gini, jangan percaya dengan kenang. Tetapi kenang itu adalah satu daripada penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Hak tu tak salah. Jangan kata bila kita kata ular, anak jadi ular lagi. Kata rimah, anak jadi macam rimah. Tak, cuma ada di dalam amal sanam-sanam salafus salih, bila isteri mengandung, jangan kita berbuat zalim kepada hayawan sekalipun. Nah, kerana takut Allah bayar dengan segera. Kita waknaknya ke binatang, Allah bayar ke anak kita kat gitu. Nah, takut jadi gitu. Hak tu boleh. Jangan kata bila kita buat gini mesti jadi kenang ini. Jangan. Nah, kerana semuanya daripada Allah. Nabi Islam dah, kalau orang tu penyakit kusta, kita duduk tepeknya dia pun tak akan pindah penyakit kusta. Dan syirik kita kata penyakit tu boleh pindah kepada kita. Kerana yang memindahkan penyakit Allah Ta'ala. Tapi itu hakikat. Ikhtiar syariatnya Nabi suruh keluar daripada negeri orang yang kusta. Jangan masuk situ. Tak? Atas dasar ikhtiar. Nah? Ha. Bolehkah kita wakilkan pada orang akad jual beli kita? Boleh? Boleh wakil. Okay. Saya wakil pada awak belikan kain batik Jawa di Singapura 3 lah. Ha, boleh? Nak? Ha, kata tak boleh pulak. Aku orang jawab nikah boleh. Jawab nikah, aku wakil kemu lah. Sebelum jawab terima ijab kabul nikah aku, malam esok. Aku tak boleh pergi malam esok, aku nak tengok bola. Boleh jiru kaki bola, bodoh. Nak? Ha, apa tanya dah mesti, jawabnya boleh. Nak? Ha, jawabnya boleh wakil eh. Ha, dalam kitab Idahul Ba, ada kata boleh. Wakil eh. Eh, saya berwakilkan, saya menerima, menerimalah nikahnya sebagai wakil kepada ni dengan mas kahwin sekian. Nampak? Ah, sah nikah. Leh, anak tu ni dah mari. Pasal nak pok tu nak katok. Umpamanya leh. Ha. Macam-macam ada. Hukum ketika ada kawan-kawan bercakap merokok bersukan, tengok TV atau dengar lagu sedang jimak makruh. Leh. Ha. Kalau kita bercakap yang perlu saja. Neh. Ha. Nak cakap hak perlu. Neh, bukan tak boleh cakap hak perlu. Neh. Ha. Kadang-kadang tengah semayang boleh cakap pasal kata tengah bang. Neh. Ha, tak patah. Ha, bila tu? Kalau Nabi tanya. Nampak? Kalau orang lain batallah. Neh. Ha. Kalau ayah kita tanya, laki kita tanya, batal. Nah, ha, kita tengah semayang bini kita tanya, "Kaknya bang, anak kucing mutuh." Kita berjawab, atas robok kan? Mana balik awal semayang kita? Eh? Ha. Ha. Sedang jimak, maka tidak makruh, kata ulama. Eh? Ha. Cuma makruh ni bila kita tak jimak lagi. Lepas tu berdikelaukan azan. Kita pun dalam tengah azan, kita pergi start jimak. Faham lagi? Neh? Haa. Dari tengah jimak, maknanya tidaklah dikena disuruh berhenti dengan sebab azan. Nampak? Haa. Berhenti power. Neh? Haa. Orang muda-muda tak apa, orang dua-dua. Nah, haa. Dan kalau start injil payuh. Nah. Lebih hanya nak pahami bambuk. Nah, haa. Sekian lagi dah nak adik ni hukum ambil untung hasil jualan harga yang tercetak di tahunnya barang dengan persetujuannya. Tujuan apa? Persetujuan tuan punya barang atau pembeli. Kalau tuan barang setuju kita boleh naik harga atas hadar orang yang nak, tak apa. Tapi tuan dia kata jual barang ni RM5 saja, kita pergi jual 6 barang siap. Tak boleh, haram. Deh? Ha. Tuan dia kata menjual lah berapa-berapa pun. Mumpulan balik kartu RM15 sahaja. Ha, kita boleh jual 16. Tuan dia kata menjual RM7. Jangan jual 8. Ha? Ha, leceh. Orang kata mahal dah kita. Jadi jual 8 kot. Tak usah. Deh? Kena pulang balik harga itu kepada tuan punya barang. Deh? Ha. Hukum isteri lari pada rumah sebab suami mahu kahwin lain. Sebab tu dia lari pula. Bukan suami nak bunuh kita. Nak suruh kita rehat. Nah. Bolehkah isteri pun pasal sebab suami kain lain? Bolehkah isteri mengazankan kamar dan berdoa dan salat sama suami? Isteri talak mahu suami untuk seks. Oral. Adakah dia kira derhaka? Ha. Power kat orang sini. Ya? Ha. Isteri lain pada rumah, suami nak kahwin lain. Isteri nak minta pasal, suami nak kahwin lain. Tak boleh belaka. Nah, haram berdosa besar, tak wajib nafkah. Minta pasal, tak pada apa nak pasal, pasal saya tak mahu madu dah je. Nah, ha, so ingat mamu siapa tak boleh madu, mumso mana dengan isteri Rasulullah. Mana hebat dengan mu? Yang hebat sangat mu hati perasaan mu so no pada alam ni. Siapa tak boleh madu? Nah, ha. Malaikat bila bermadu suami tidak adil, baru boleh minta pasal. Nampak lagi? Okay? Haa, suami nikah kan? Nasib balik rumah ini muda. Nak, ini tua dah balik-balik dah. Nak, haa, tu baru boleh minta pasal. Eh? Haa, aku dah lalu di madu, aku dah lalu di madu. Haa, tu gila. Faham? Tak tengok isteri Rasulullah. Ahli syurga mana? Soal kamu. Tapi orang puan dalam bak ni, dia kata ngaka. Ngaka-ngaka ya? Ngaka tak apa. Nampak dalam bak ni. Matu dia ni memang nak embuh. Memang ni marah kau pun. Apa yang bodoh ni. Bak lain tak apa. Bak nak ni. Bak ni memang tak ui. Nak. Ni walik tak agak dah dia tau. Tak agak dah. Orang baca Yasin tau. Feeling. Dia tak fikir. Dengar tu lelaki nikah seorang lagi bangun cengok eh. Aku nak embuh. Orang puan lah. Isteri azan iqamah berdoa dan solat sama suami. Dua boleh, satu tak boleh. Perempuan azan haram. Faham? Yang boleh iqamah tu pun perlahan. Neh. Ha. Tok lelaki duduk depan jadi imam. Takkan tok lelaki tu imam nak qamah. Bini yang qamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Perlahan saja. Kerana setengah wa'i perempuan kata boleh. Neh, jika ada mahram saja maka perempuan boleh iqamah. Iaitu seperti suami jadi imam, makmum seorang isteri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu